الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد Terakhir kita baca terkait dengan ayat kursi, bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam kitabullah. Ini juga menunjukkan awal sudah kita baca bahwasanya Al-Quran tatafadul, ya, suara Al-Quran wa ayati, bahwasanya surat-surat dan ayat-ayat yang Quran itu berbeda-beda keutamaannya. Yang satu lebih afdol daripada yang lain. Ayat yang paling afdol adalah ayat kursi. Kenapa disebut dengan ayat kursi? Karena disebut dalam ayat tersebut kursi. Dan kursi adalah mawdi'u qadami Rahman, tempat kaki Allah yang mulia, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kata Syekh Salafus dan rahimahullahu ta'ala, wa sababu kauniha a'zama ayatin lima istamarat 'alaihi min isbati asma'illah wa sifatih. Sebab keadaannya sebagai ayat yang teragung adalah karena ayat ini mencakup penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wa tanzihi amma la yaliqu bihi, dan mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaluhu ta'ala Allahu la ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin illahu wa masiwahu fa'ibadatuhu min abtalil batil. Allahu la ilaha illahu, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, peribadatannya ketika diibadahi adalah peribadatan yang paling batil. Al-hayyu ay ad-daimul baqi, yang terus menerus langgeng. Alladhi lahu kamalul hayah, yang baginya kesempurnaan hidup. Waladhi la sabila li fana'i alaih, yang tidak ada jalan untuk fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika lil jalali wal ikram. Allah baqi. Al qayyum ay al qa'imu bi nafsihi al muqim li ghairihi, yang berdiri sendiri dan menegakkan yang lainnya. Fa huwa ghaniyun an khalqihi wa khalquhu muhtajun ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala ghani, tidak butuh kepada makhluknya. Adapun makhluknya, mereka butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, Allahu ghaniyun hamid. Waqad warada, telah warid, anna al-hayya al-qayyum wal ismul a'zam, adalah nama yang teragung. Alladhi du'i Allah bihi ajaba, yang bila Allah didoai dengannya, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama tersebut, akan Allah ijabah doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta, jika Allah diminta dengannya dengan menyebut nama tersebut, maka Allah akan memberi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dalam syarah Wasithiyah menguatkan ini semua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadal ismani humal ismul a'zam, alladhi idza du'iya bihi Allahu ajaba. Kata beliau ini nama, dua nama yang merupakan nama yang teragung, yang jika Allah subhanahu didoai dengannya, seorang hamba berdoa kepada Allah dengannya, akan Allah ijabah. Qala wa li hadza yanbaghi lil insan bidu'ihi an yatawassal bihi. Kata Syekh Qadir Muhammad rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu, oleh karena itu seogianya bagi seseorang ketika berdoa bertawassul dengannya, bertawassul dengan menyebut nama ini, ya hayyu ya qayyum. Ya, tadi adalah wasiat Rasul kepada putri beliau, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li amri kullah wa la takilni nafsi ila nafsi tarfata ain. Itu satu wasiat beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha, untuk berdoa di pagi hari, di sore hari membaca itu, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li amri kullah wa la takilni nafsi tarfata ain. Qala, kenapa keduanya? Kata beliau, adalah ismul azam li dalalati al-hayy ala sifatid dzatiyah. Karena nama al-hayy menunjukkan sifat dzatiyah. Wa dalalah al-qayyum ala sifatid fi'liyah. Kepada sifat fi'liyah. Kulluha tarji'u wa sifatu kulluha tarji'u ila hadzal ismain al-karimain al-'azimain. Semua nama-nama kembali ke dua nama ini, dua nama yang mulia yang aku, Al-Hayyu Al-Qayyum. Qala walikamali qayyumiyatihi, kena sempurnanya qayyumiyah Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Ya Allah subhanahu wa tidak terkena mengantuk dan tidur. As-sinah an-nu'as wa huwa naumun khafif, tidur yang ringan, ngantuk. Wa yakunu fil 'ain faqat, yang hanya di mata saja terpejam tapi masih terjaga. Wa naumu aqwa min as-sinah, min as-sinah. Adapun tidur lebih kuat daripada sinah. Wa huwa naum akhul maut. Wa yakunu bil qalbi, sehingga seorang yang tidur bukan hanya matanya terpejam, juga hatinya ya tidak bisa mengindra apa yang ada. Sehingga katakan akhul maut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang langit dan bumi, mulkan wa khalaqan wa abidan. Bagi Allah sebagai ya miliknya, ciptaannya dan hambanya. Fahuwa inna Allah subhanahu wa ta'ala yamlikul alam. Alawi wa sufla. Allah memiliki alam yang di atas dan yang bawah. Man dalladhi ay la ahada, tidak ada yang yasfa indahu, yang tidak ada yang bisa beri syafaat kepada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala asyafa'ah mustaqatu min asyafa'ah, diambil dari kata asyafa'ah. Wa huwa diddul witr, lawannya ganjil. Fa kana syafi'a dhamma su'alahu ila su'ali ghairihi. Maka saya katakan syafi' itu adalah menggabungkan permintaan dia kepada permintaan yang lain. Fa sayyarahu saf'an, menjadikannya genap badan kana witran. Wasyafa'atu su'alul khair lil ghair. Syafa'atu adalah permintaan kebaikan untuk yang lain. Bimana an yas'al mu'min rabbahu, ya bermana maknanya seorang mukmin meminta kepada Rabb-nya an yaghfira dzunuba wa jaraima badi mu'minin, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kesalahan sebagian mukminin. Ya, jadi syafaat secara bahasa adalah apa tadi? Dari kata syafa' didul bitar, lawannya genap, lawannya ganjil, lawannya ganjil. Dalam istilah sesudah wajah menyatakan syafaat apa tadi? Su'alul khair lil ghair, su'alul khairi lil ghair, minta kebaikan untuk yang lain. Syaikh Muhammad bin Thalib bin Rahimahullah lebih umum lagi beliau sebutkan syafaat secara istilah kata beliau adalah at-tawassutu lil ghairi, at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw dafi madarah. At-tawassutu lil ghair menjadi wasitah, menjadi perantara yang lain, menjadi perantara bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat atau madarah-madarah. At-tawassutu lil ghair menjadi perantara bagi yang lain untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarah. Ya, dapat manfaat misalnya masuk ke surga. Nah, mudarat contohnya seperti sepatu atau seperti keluarkannya sebagian mukminin dengan sebab syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai bi amrihi, dengan perintah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika likibriyaihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala, in kana kesombongan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibr kalau pada makhluk itu tercela. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Maha Mulia. Laisa tiyahu ahadun an yataqaddama ilayhi bisafa'ah indahu li ahadin illa ba'dan ya'tana. Tidak ada satupun yang bisa maju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu di antara syarat syafaat al-muthbatah. Yang pertama adalah adanya izin lisyafi', ada izin dari Allah untuk yang beri syafaat. Yang kedua adalah ridha. Yang diberi syafaat itu mendapatkan ridha untuk diberi syafaat. Ini dua inti syarat syafaat. Izin bagi yang memberi syafaat dan keridhaan Allah kepada yang diberi syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ai ilmuhu wa tilahu, ilmunya Allah, itilahnya Allah, muhitun meliputi bil umur madhiyah wa mustaqbalah, meliputi perkara-perkara yang dulu dan akan datang. Fala yakhfa 'alaihi minha syai', tidak ada yang luput dari Allah sedikit pun. Wa la yuhituna bi syai' min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka makhluk-makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ayat dibahat la ya'lamuna syai'an min ilmillah. Ini hamba-hamba Allah tidak bisa mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah illa ma 'allamahu Allah iyyah, kecuali yang Allah ajarkan kepada dia. Ala asinatu rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya. Wabi turukin wasbabin mutanawiyah, dengan jalan dan sebab-sebab yang bermacam-macam. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu luas meliputi langit-langit dan bumi. Qala syarahim Allah kursiyuhu qila innahu al-'arsy. Wa qila innahu ghairu. Wa qad warada annahu mawdi'u al-qadamain. Ada menafsirkan kursi itu adalah arsy. Ada menafsirkan selainnya. Ya, dan telah warid bahwasanya kursi adalah mawdi'u al-qadamain. Yang menafsirkan kursi dengan arsy ada menukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa hadha la yasihu anil Hasan. Ini tidak benar. Penisbatannya kepada Hasan Al-Basri tidak benar. Tidak sahih. Tidak sahih penisbatannya kepada Hasan Al-Basri. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wassahi adal arsh ghairul kursi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang benar arsh itu bukan kursi. Ya, yang benar tadi apa? Arsh bukan kursi. Kursi itu adalah mawdi'u qadamai Rahman. Riwayat yang menyatakan bahwasanya kursi itu adalah mawdi'u qadamai Rahman diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab sunnah. Itu disebutkan oleh Imam Ya Ad-Dhahabi dalam Mukhtasar Ulu. Syaban rahimahullah ta'ala berkata dalam Mukhtasar Ulu, isnaduhu sahih. Isnaduhu sahih. Sahih sampai Ibn Abbas. Mauquf sahih sampai Ibn Abbas. Isnaduhu sahih. Rijaluhu kulluhum thiqat. Ini riwayat menyatakan kursi itu adalah dua tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala adalah riwayat yang sahih sampai Ibnu Abbas. Qala rahimahullahu taala wa huwa kursiyun, itu adalah kursi yang balagha min awamati wa sa'atihi, yang luasnya dan besarnya agungnya itu sampai wasi' as-samawati wal ardh, seluas langit-langit bumi. Seluas langit-langit dan bumi. Itu besar dan agungnya kursi. Sehingga seluas langit-langit dan bumi. Saya kira cukup dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.